sang ombak, kegelapan, kerisauan hatiku yang bimbang. Untuk Allah, ku tahu ampunanmu seluas langit dan bumi seperti hanya ramah. Kini hijrahku, taubatku, syukurku, ku panjatkan untuk I'm